Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan dan kami hormati, syukur alhamdulillah melalui gelombang Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada hari ini kita sudah sampai ke ayat 17 dari surat Ibrahim yang merupakan surat ke-14 dari Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'azabun ghaliz. Diminumnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati dan di hadapannya masih ada azab yang sangat berat. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-17 ini merupakan lanjutan dari keterangan ayat 16. Kalau di dalam ayat 16 dahulu Allah menjelaskan bagaimana Allah menyediakan hukuman neraka bagi orang-orang yang ingkar dengan keterangan wa yusqa mimma in sadid. Mereka akan diberi minuman dengan minuman nanah yang begitu sangat menjijikkan. Nah, di dalam ayat ke-17 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah kembali memerinci bagaimana air nanah yang akan mereka minum itu. Yatajarra'uhu, ya. Air nanah itu diminum, diteguk sedikit demi sedikit. Jadi makna yatajarra'uhu itu adalah diminum sedikit demi sedikit. Makanya di dalam bahasa Arab menyuntik itu istilahnya adalah jur'ah, ya, jur'ah yang artinya menyuntik, untuk menjelaskan bahwa disuntik secara sedikit demi sedikit. Nah, di sini air yang mereka minum itu sifatnya adalah yatajarra'uhu, diminum sedikit demi sedikit, seteguk demi seteguk, dan tidak mampu mereka minum secara sekaligus. Ya, bisa kita bayangkan kalau kita minum jamu saja itu sudah sangat kesulitan kita meminumnya. Pahit bukan main, dan kita meminumnya tidak bisa sekali geleguk habis, tapi kita minum sedikit demi sedikit. Itu sesuatu yang kita tahu khasiatnya. Ya, kita minum secara sukarela. Nah, di sini air nanah yang akan diberikan kepada ahli neraka mau tidak mau harus mereka minum karena sudah sangat kehausan. Dan ketika meminumnya dengan sangat terpaksa, Allah tambahkan dengan azab, variasi azab lain, yaitu meminumnya dengan suatu rasa tersiksa yang begitu hebat. Karena kita bisa membayangkan, ya, jangankan nanah yang begitu sangat menjijikkan, darah saja yang kalau mau diminum itu mungkin kita tidak akan sanggup untuk meminumnya. Wala yakadu yusiruhu, ya, dan hampir-hampir tidak bisa menelannya. Ini gambaran lain bagaimana sakitnya azab di neraka itu, sehingga tidak hanya berhenti sampai sekedar sebuah air nanah saja, tetapi ketika di dalam proses meminumnya, bahkan di dalam selanjutnya, air itu tidak akan memberikan kehidupan, malah akan membuatnya menjadi mati. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, akan datang kepada mereka kematian dari segala sisi, ya. Bukan mati dicabut begitu saja, ya. Ibarat orang yang ditusuk dengan puluhan tusukan, ya. Ada tusukan tombak, ada tusukan pisau, ada tusukan pedang, dia akan merasakan rasa sakit yang sangat tidak terhingga. Begitulah kondisi orang-orang yang akan mati nanti di hari di dalam neraka jahanam. Wa ma huwa bimayyit, tetapi penyiksaan belum juga berakhir karena ternyata ahli neraka tidak juga mati dengan segala kesengsaraan dan ketersiksaan yang mereka rasakan. Sampai akhirnya di dalam keterangan ayat lain mereka memohon kepada Allah, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ketika mereka berkata kepada malaikat penjaga neraka, wahai malaikat, doakan kepada Tuhanmu agar kami diselesaikan saja, sudahlah matikan saja kami. Apa kata malaikat? innakum makithun, engkau tetap akan berada di neraka ini. Sungguh suatu hal yang sangat mengecewakan, sungguh suatu hal yang sangat mengerikan, di mana azab yang akan disediakan merupakan azab yang bertimpa-timpa, dari satu bentuk azab yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Bersama kita studio sudah ada Ustaz Jenal Arifin dan Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 17 dari surat Ibrahim menggambarkan kepada kita bagaimana siksa akhirat itu sangat pedih dan sangat mengerikan. Ini adalah sekedar gambaran, dan hakikatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Sebagaimana Nabi Muhammad menggambarkan tentang surga, maka hal yang sama digambarkannya tentang neraka. Ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Surga itu indahnya tidak pernah dipandang mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terdetik di dalam hati manusia. Begitu jugalah dengan neraka, pedih siksaannya itu tidak pernah terpandang mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terdetik di dalam hati manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah." La rajulun yudaw fi akhmasi qadamai jamratani yughli minhumā dimāghahu. Sungguh siksa penghuni neraka yang paling ringan ialah laki-laki yang dua kakinya memijak batu api yang panasnya sampai membakar otaknya. Ini adalah siksa yang digambarkan paling ringan, dan ini sebenarnya bukanlah hakikat, karena tidak ada yang tahu bagaimana pedih siksa neraka tersebut. Yang menjadi pelajaran, alhamdulillah sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kita tahu bahwa dunia ini bukanlah segala-galanya. Dunia adalah kehidupan yang sementara, sehingga kita bisa mengerim dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menahan diri dari mengikuti hawa nafsu dan godaan setan. Kalau kita memahami ayat ini seperti yang kita maksudkan barusan, maka ayat ini adalah wujud dari kebahagiaan yang akan kita rasakan di dunia. Kita akan merasa bahwa tidak meraih kebahagiaan di dunia dengan mengejar materi dengan cara yang haram adalah sebenarnya kebahagiaan yang hakiki. Untuk apa mengejar yang haram, terlihat nyaman dan enak, kalaulah akhirnya masuk neraka? Walaupun satu hari, walaupun sesaat, tentu saja sangat-sangat tidak mengenakkan. Alhamdulillah Allah jauh-jauh hari telah mengatakan kepada kita bahwa siksa neraka itu amat sangat pedih, waspadalah. Sehingga kita pun menjadi orang yang waspada di dunia ini, sehingga tumbuh benih-benih kebahagiaan, tidak saja yang akan kita raih di akhirat. Orang yang hidup dengan pola pikir bahwa dunia ini sementara, sebenarnya telah membahagiakan dirinya di dunia ini. Iya, memang apa yang digambarkan oleh Ustaz Zainal Arifin itu adalah benar. Benar dalam arti kata orang tidak akan sanggup, orang tidak akan tahu bagaimana siksa api neraka. Begitu juga orang tidak akan tahu bagaimana surga itu indahnya. Sebab kenapa? Disebabkan kemampuan kita untuk mengimajinasi ataupun akal pikiran kita sana belum sanggup ke sana. Dalam arti kata, azab yang Allah turunkan nanti dalam kajian ayat 17 dari surah Ibrahim ini belum terbayangkan sama sekali bagaimana mengerikan siksaan api neraka tersebut. Maka di dalam penafsiran ini adalah ketika orang itu meminta dan dikasih nanah tersebut dan mengguyur ke seluruh tubuhnya, dan nyawanya itu tidak diambil Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam kerongkongan mereka. Begitulah, mau mati tidak bisa, mau istirahat tidak bisa, karena mereka itu terkena siksa api neraka yang begitu dahsyatnya. Maka dibahasakan di sini, wa ma huwa bimayyit, tidak mati, wa min waraihi adzabun ghalid. Ya, di hadapannya masih ada lagi azab yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Ini memang betul-betul perumpamaan. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menggariskan seseorang itu dalam kajian ayat ini, maka kita tidak akan dapat pertolongan lagi kecuali melainkan adalah perintah Allah yang Allah gariskan, yang sudah Allah tetapkan, maka semuanya akan terkena dengan hal ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka dibahasakan di sini ketika air itu, air nanah itu mereka minum, seluruh sekubur tubuhnya itu sudah hancur dan rusak, tinggal nyawa mereka itu berada di kerongkongan dan mereka itu tidak mati, kata Allah di sini. Dan itulah siksa yang paling sakit apabila sekujur tubuh kita ini kena air nanah yang mana menghancurkan segala organ tubuh kita. Dan Allah mengatakan orang itu tidak mati karena itu adalah merupakan bahagian siksa di akhirat kelak nanti. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itulah kalau kita merenungkan ayat ini, tiada ada kata lain kecuali kita harus menikmati apa yang sudah Allah berikan, bersabar terhadap apa yang sudah menjadi rintangan. Mudah-mudahan kesabaran itu akan membawa keberuntungan seperdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul dan juga Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, masukan dari narasumber kita tadi sedikit banyaknya mampu menyadarkan kita kembali bahwa sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah nanti pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh suatu hal yang menyenangkan karena pada saat nanti kita mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita pada saat kita hidup di dunia, maka Allah memberikan kepada kita kebaikan dan kita akan tersenyum untuk menerimanya. Dan sungguh suatu hal yang sangat menyakitkan adalah pada saat kita menjalani kehidupan kita dengan segala kehendak hati kita, segala suka hati kita, tidak peduli dengan aturan Allah, memang kita bisa mendapatkan rasa senak di dunia ini, kekuasaan, harta, keluarga yang baik. Namun pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah memutuskan bahwa kita akan dilemparkan ke neraka, ini merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan. Lebih baik kita menjalani hidup ini dengan bahagia dan pasti akan bahagia pada saat kita mengikuti perintah Allah, dan nanti kelak di akhirat kita akan merasa kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada di dunia. Dan sungguh suatu hal yang sangat menyakitkan kalau kita jalani kehidupan ini bahagia sesaat di dunia, namun pada saat kita berhadapan dengan Allah ternyata hidup kita digariskan untuk menempati neraka yang tidak tanggung-tanggung azabnya. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan menyadarkan kita semua. Mari kita jalani kehidupan ini secara lebih baik sesuai dengan tuntunan Allah dan juga sunnah Rasulnya, karena itu akan mampu membuahkan kesuksesan dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.